3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 081. Innalhamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Baiklah, kita akan ikuti dan simak. Wa na'udzu billahi min syururi dan kepada Ustaz Mubarak Hafizahullah Ta'ala. Wa syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون السلام عليكم ورحمة الله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Azza wa Jalla dalam pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Pembahasan kita masih pada bab tentang kehidupan upaya seorang untuk hidup dalam keadaan kesederhanaan, tidak berlebihan. رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة. Pernah suatu ketika keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari atau pada suatu malam. فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. Tahu-tahunya beliau melihat atau bertemu dengan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Faqal, maka beliau bertanya, ma akhrajakuma min buyutikuma hadhihi sa'ah, apakah gerangan yang menyebabkan kalian keluar dari rumah kalian berdua pada saat atau di saat ini? Qala, maka dijawab oleh Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, al-ju' ya Rasulullah, yakni yang mengeluarkan kami karena kami merasa lapar. Qal, wa ana walladhi nafsi biyadihi, demikian pula aku dan aku demi zat yang jiwaku berada di tangannya. La akhrajani alladhi akhrajakuma, yang menyebabkan aku keluar jadi pada malam hari ini adalah apa yang menyebabkan kalian keluar. Jadi karena merasa lapar di malam hari. Lalu kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kuma, ayo bangunlah. Faqama ma'ahu, maka beliau berdua, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, keduanya pun bangkit, bangun bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ata rajulan minal ansar, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah salah seorang dari kaum Ansar. Fa idza huwa laysa fi baitihi, ternyata orang itu tidak ada di rumahnya. فلما رأته المرأة قالت مرحبا وأهلا. Nah, ketika istri dari orang Ansar itu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dua sahabatnya datang, maka istrinya mengatakan marhaban wa ahlan. Ini menyambut kedatangan mereka. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada istri orang tersebut, aina fulan? Yani di mana fulan? Yani fulan suamimu. Aina fulan? Di mana fulan? Qala dhahaba yasta'dibu lana al-ma. Kata istrinya bahwa suamiku tadi yang ditanyakan, ya, dia sedang pergi mencari air segar untuk kami. Yani air minum untuk kami. Idh ja'a al-ansar. Dalam kondisi demikian, ketika Nabi Sallam sedang berbincang dengan istrinya, tiba-tiba muncullah orang Ansar tersebut, suami wanita ini. Fanadhara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sahibaih. Maka orang Ansar itu pun, sahabat Ansar itu pun kemudian menatap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kedua sahabatnya, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Thumma qal alhamdulillah, segala puji milik Allah. Ma ahadun al-yawma akrawa dhiyafan minni, tidak ada orang pada hari ini yang lebih mulia tamunya daripada aku. Fantalaqa faja'ahu bi'adqin fihi busrun wa tamrun wa ratbun. Maka kemudian datanglah orang Ansar itu dengan membawa setangkai kurma, yang di situ ada kurma matang, ada kurma yang setengah matang. Intinya dia membawa setangkai kurma untuk tamu-tamunya yang mulia. Faqal kulu. Lalu dia mengatakan, makanlah. Wa akhadha al-midyata, kemudian dia mengambil pisau. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyaka wal halub. Rasulullah menegur orang itu ketika mengambil pisau, dan beliau tahu bahwa dia akan menyembelih kambing, yaitu untuk menghormati dan memuliakan tamunya. Maka diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata kepada orang tersebut, iyyaka wal halub, hati-hati, jangan sampai kamu menyembelih kambing yang sedang menyusui, yang banyak air susunya. Fadzabaha lahum. Lalu kemudian orang itu menyembelih seekor kambing untuk mereka. Fa'akalu minasyah wa min dhalika al-idhqi wa syaribu. Maka mereka, makanlah mereka, yakni Rasulullah SAW dan kedua sahabat beliau, mereka makan dari daging kambing yang disembelih oleh orang itu, dan dari buah kurma yang diberikan atau yang dihidangkan kepada mereka. Wasyaribu, dan mereka pun meminum. Falamma ansyabi'u wa rawau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma. Setelah mereka makan dan minum sampai kenyang makanan, juga kenyang dari minuman yang mereka minum, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Bakar Siddiq dan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, walladhi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. La tus'alunna an hadzal na'im yawmal qiyamah. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kalian benar-benar akan ditanya tentang nikmat ini di hari kiamat kelak. Akhrajakum min buyutikum muljuk. Kalian keluar dari rumah kalian disebabkan karena rasa lapar. Thumma lam tarji'u hatta asabakum hadhan na'im. Kemudian kalian tidak pulang ke rumah kalian, melainkan kalian telah mendapat dan memperoleh kenikmatan ini. Hadis riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kisah ini adalah kisah yang agung, menceritakan kepada kita manusia-manusia yang mulia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kedua sahabatnya Abu Bakar dan Umar, yang sekaligus kedua mertua beliau sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab suatu malam keluar dari rumah mereka. Apa yang menyebabkan mereka keluar? Karena lapar. Subhanallah. Rasa lapar. Ya. Teman tidur yang paling jelek adalah rasa lapar. Maka dari itu seorang, ketika dia lapar, hendaklah dia makan. Tatkala ada makanan, untuk tidak membahayakan dirinya. Nah, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab, mereka keluar duluan daripada Nabi alaihissalatu wassalam. Ketika mereka berada di luar rumah mereka, Rasulullah SAW pun keluar. Dan tidak ada perjanjian sebelumnya. Rasulullah SAW keluar, kemudian beliau melihat kedua sahabatnya yang mulia juga berada di luar rumah mereka. Maka beliau alaihissalatu wassalam bertanya, ma akhrajakuma min buyutikuma hadis sa'ah. Apa yang menyebabkan kalian keluar dari rumah kalian di malam yang seperti ini, di jam yang seperti ini, yang tidak sepatutnya, tidak pada umumnya orang keluar di saat tersebut. Maka mereka menjawab, qala al-ju' ya Rasulullah. Yang mengeluarkan kami disebabkan karena lapar. Di zaman yang mulia, manusia yang mulia, mereka diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kesulitan makanan, ini menunjukkan kemuliaan mereka. Manusia-manusia mulia. Pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamba Allah yang termulia, rasa lapar di malam hari, tak ada makanan. Kita subhanallah, kekenyangan di zaman kita ini, makan segala macam. Mereka dahulu tidak mendapatkan makanan. Kemudian Rasulullah SAW memberitahukan kepada kedua sahabatnya bahwa aku pun keluar disebabkan karena lapar. Kemudian Rasulullah SAW mengajak dua sahabatnya radhiyallahu anhuma untuk datang ke rumah salah seorang kaum Ansar. Kaum Ansar yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka mencintai kaum Muhajirin yang berhijrah kepada mereka karena Allah dalam rangka memperjuangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Datanglah Rasulullah sallallahu alaihi ke rumah salah seorang sahabat Ansar tersebut. Lalu beliau bertanya, ternyata orangnya tidak ada. Yang ada hanya istrinya. Istrinya ketika melihat Nabi alaihissalam menyambut dengan senang hati. Karena beliau tahu bahwa yang datang ini adalah manusia-manusia termulia. Yang pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua dan ketiga adalah Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Yang mana Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadisnya, Abu Bakrin fil jannah, Abu Bakar di surga, Umar fil jannah, Umar bin Khattab di surga, Uthman fil jannah, Uthman di surga, Ali bin Abi Talib fil jannah, Ali di surga, dan seterusnya. Maka dengan gembira, istri kaum Ansar itu menyambut, mengucapkan kalimat ahlan wa sahlan, kalimat marhaban, yang menunjukkan kegembiraan seorang akan datangnya tamu ke rumahnya, dan tamu yang mulia yang datang kepadanya. Kemudian sebagaimana merupakan adab dan sopan santun yang diajarkan oleh Islam, maka Rasulullah SAW kemudian bertanya, di mana suami Anda? Karena tidak sepatutnya seorang wanita ada di rumahnya, kemudian ada orang lain yang masuk. Maka ditanya pertama kali oleh Rasulullah SAW, karena memang wanita suaminya yang dicari oleh beliau. Mana fulan? Kata sang istri dari orang Ansar tersebut, dia sedang mengambil air untuk kami. Ini yang diberitahukan oleh wanita tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dalam keadaan demikian, muncullah suaminya, sahabat Ansar yang ingin ditemui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia melihat Rasulullah SAW datang bersamanya dua sahabatnya yang mulia, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Maka dia sangat bahagia, sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tiga orang manusia yang termulia di dunia di saat itu datang ke rumahnya. Maka dia menyadari bahwa itu semuanya adalah merupakan nikmat dari Allah Azza wa Jalla, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan yang Allah berikan kepadanya. Sehingga kemudian ucapan pertama yang diucapkan, alhamdulillah, segala puji milik Allah. Itu suatu nikmat yang besar. Dia didatangi oleh seorang yang mulia dan dua sahabatnya yang mulia. Maka dia mengatakan, ma ahadun al-yawma akrama adhiyafan minni. Tidak ada seorang pun pada hari ini yang tamunya lebih mulia daripada aku. Lalu kemudian dia segera melayani tamunya yang mulia tersebut, ya, dengan mengambil setangkai kurma, kemudian dihidangkan kepada tamu-tamunya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kedua sahabatnya yang mulia, Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab. Kemudian dia menyembelih seekor kambing untuk menghormati mereka, tamu yang agung tersebut, tamu-tamu yang agung ini. Kemudian Nabi alaihissalam setelah makan dari hidangan tuan rumah tersebut dan minum dari apa yang dihidangkannya, yang disiapkannya, sampai mereka kenyang, boleh ingatkan kepada Abu Bakar Siddiq dan kepada Umar bin Khattab, yang juga peringatan ini adalah kepada kita semuanya, kepada umat beliau, untuk mensyukuri nikmat Allah. Dan setiap nikmat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi alaihi wasallam mengingatkan kepada kedua sahabatnya, wallazi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, latus'alunna, sungguh kalian benar-benar akan ditanya tentang nikmat ini. di hari kiamat kelak. Dan ini sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat At-Takatsur. Pada akhirnya Allah Ta'ala mengatakan, ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Kemudian benar-benar kalian akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kalian di hari kiamat kelak. Jadi kita akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi semua nikmat yang Allah berikan pada kita, apakah kita mensyukuri nikmat tersebut, ataukah dengan nikmat itu kita bermaksiat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataukah dengan nikmat itu kita kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inti dari hadis ini tentu memberikan kepada kita banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Di antara pelajaran yang diambil dari hadis ini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya. Beliau manusia biasa, sama dengan yang lainnya. Hanya perbedaannya, beliau dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla dengan risalah. Allah mengangkat beliau sebagai seorang Rasul, dan menjadi Rasul yang terakhir, yang diutus kepada umat manusia seluruhnya di muka bumi ini. Beliau merasa atau mengalami apa yang dialami oleh manusia-manusia biasa. Beliau merasa lapar sebagaimana manusia merasa lapar. Beliau merasa dahaga sebagaimana manusia lainnya merasa dahaga. Dan seterusnya. Beliau tertimpa sakit sebagaimana manusia lain tertimpa sakit. Hanya perbedaannya sakit yang ditimpakan atau yang terkena pada para nabi, para rasul, tentu tidak sama dengan yang lainnya. Tidak ada penyakit yang menjijikkan yang menimpa para anbiya, para rasul alaihimus salatu wassalam. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala dengan risalah Allah. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Katakanlah wahai Muhammad, innama ana basyarun mithlukum. Sesungguhnya aku adalah manusia biasa seperti kalian. Yuha ilayya, hanya aku diberikan wahyu oleh Allah. Jadi itu perbedaannya. Oleh karena itu, sebagai seorang umat, salah seorang dari umat-umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita memuliakan beliau alaihi salatu wassalam, menghormati beliau, memuliakan beliau, menempatkan beliau pada tempatnya, dan kita tidak dibenarkan mengkultuskan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, kemuliaan Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, dua sahabat yang selalu disebut-sebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau memerintahkan kita untuk mengikuti beliau berdua. Iqtadu billadaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar, ikutilah dua orang sesudah aku, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Bakar dan Umar. Dan dalam perjalanan mereka memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dua hamba Allah ini selalu disebut-sebut. Bagaimana mereka dalam memperjuangkan agama Allah, dalam meneruskan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga khulafaur rasyidin yang lainnya, Utsman dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita bolehnya seorang bertanya ketika dia melihat sesuatu yang agak aneh, Sebagaimana Nabi SAW bertanya kepada Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, apa yang menyebabkan kalian keluar? Yani di saat yang memang tidak terbiasa mereka keluar di saat itu. Maka kita pun boleh bertanya sesuatu. Kalau kita melihat mungkin ada tindakan, ada perbuatan, ada perilaku yang agak aneh, ya, kita boleh bertanya, apa sebabnya? Mungkin bisa dibantu, kita bisa memberikan bantuan, bisa memberikan pengarahan, dan seterusnya. Ya, jadi istifsar, ya, mencari tahu tentang sesuatu yang kelihatannya berbeda dengan sebelumnya, ini hal yang dibolehkan. Ya. Dan ini tidak dikatakan sebagai fudulul kalam, perkataan yang fudul, yang rasa ingin tahu yang semestinya tidak berguna, tidak. Tidak termasuk. Kemudian kisah ini menjelaskan kepada kita tentang seorang yang dalam keadaan lapar, hendaklah dia apabila akan tidur, janganlah dia tidur dalam keadaan lapar. Tapi hendaknya dia makan, walaupun sedikit. Karena tubuhnya membutuhkan makanan. Maka dia dianjurkan mencari. Sebagaimana Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, mereka keluar dari rumah mereka, rumah masing-masing, untuk mencari makanan. Nah, ini menunjukkan kesulitan di zaman itu. Ya, bahwa mereka bukanlah orang-orang yang mencintai dunia ini. Mereka pun hidup dalam keadaan sulit. Tetapi mereka berusaha. Mereka bergantung pada Allah. Mereka tidak mengharapkan manusia. Dan mereka tetap menjaga kehormatan-kehormatan diri mereka. Maka ketika Umar Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu keluar, radhiyallahu anhuma, merasa lapar dan keluar dari rumah mereka untuk mencari makanan, ini menunjukkan bahwa Islam memerintahkan kepada kita untuk al-akhdhu bil asbab, untuk melakukan sebab. Ya. Karena makanan tidak turun dari langit. Ya. Tidak langsung turun dari langit, ingin makan hanya nyebut turun makanannya, tidak. Tapi disuruh bekerja. Suruh berbuat. Suruh berjalan. Alladzi ja'ala lakumul ardha dalulan. Allah menciptakan bumi ini tunduk, patuh, ya, bisa dilakukan sesuatu di atasnya, di bumi ini. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih. Maka berjalanlah kalian di muka bumi ini dan makanlah dari rezeki Allah. Ini menunjukkan al-akhdhu bil asbab, melakukan satu sebab adalah bagian dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang kita diperintahkan untuk melakukan sebab. Tidak hanya duduk, berpangku tangan di rumah, tidak bekerja, hanya menengadahkan tangan, meminta pada orang lain, tidak. Tapi diperintahkan, dianjurkan untuk berbuat dan bekerja. Mengambil sebab. Kemudian, yang juga diambil dari hadis ini, bahwa kita dianjurkan sedapat mungkin untuk berupaya menghilangkan rasa lapar itu. Yaitu dengan bekerja atau dengan kita berbuat sesuatu yang dengannya seorang bisa hidup tidak dalam keadaan kelaparan. Karena sebagaimana dikatakan oleh para salaf, ya, bahwa kelaparan itu bisa menjadikan seorang murtad atau berbuat dosa karena lapar. Ya. Kalau ada hadis dhaif, kadal faqru an yakuna kufran, bahwa terkadang kefakiran itu bisa menjadikan seorang kufur pada Allah Ta'ala, maka lapar pun demikian bisa menjadikan seorang bermaksiat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, upaya untuk mencukupi hidup adalah bagian dari hal-hal yang diperintahkan atau dianjurkan oleh agama kita ini. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita bolehnya seorang mendatangi rumah saudaranya atau rumah sahabatnya atau rumah seseorang yang dia kenal di saat dia lapar untuk meminta makan pada mereka. Ini hal yang tidak dilarang oleh agama selama kita mengetahui bahwa saudara kita itu ridho kalau kita datang padanya. Selama kita mengetahui bahwasanya teman kita siap menerima kita sewaktu-waktu, maka ini tidak mengapa. Sebagaimana Rasulullah SAW mengajak kedua sahabatnya mendatangi rumah seorang Ansar yang sudah diketahui bagaimana perjuangan kaum Ansar dan pembelaan mereka kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW dan kepada kaum Muhajirin. Kecintaan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Dan kepada kaum Muhajirin. Ini hal yang sudah teruji. Makanya Rasulullah SAW tidak ragu mendatangi orang Ansar tersebut ke rumahnya untuk yang meminta dari makanan atau apa yang ada pada padanya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang kewajiban menghormati dan memuliakan tamu. Karena ini bagian dari iman. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Hendaklah dia memuliakan tamunya. Maka memuliakan tamu adalah bagian dari iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Menyambut tamu tidak mesti seorang harus menyembelih sesuatu dari hewan yang ada padanya. Tetapi ketika dia menyambut tamu itu dan wajah yang berseri-seri, ketika dia menyambut tamu dengan senang hati, ini adalah bagian dari ikram ad-daif. Ya. Bagian dari ikram ad-daif. Makanya ada pepatah Arab mengatakan, laqini wa la tughadzini, temuilah aku, jangan beri makan pada aku. Ini menunjukkan sebuah adab yang mulia, yang terpenting bagaimana Anda menyambut aku. Tidak penting apa yang makanan yang Anda hidangkan, tapi bagaimana sikap, bagaimana raut muka, ya, wajah ketika menerima tamu. Tentu yang dimaksud adalah dengan gembira dan senang hati, ya, ketika menyambut tamu tersebut. Dan ini merupakan bagian dari iman kepada Allah dan bagian dari iman kepada hari akhir. Kemudian juga diambil dari hadis ini, bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita kegembiraan seorang yang saleh, kegembiraan seorang yang taat pada Allah, taat pada Rasulnya, ketika bertemu dengan orang-orang yang soleh. Makanya orang yang soleh bergembira ketika dia didatangi, ketika dia dikunjungi oleh orang-orang yang soleh. Ya. Tetapi inti dari hal yang diinginkan adalah menjadikan mereka, orang yang soleh itu, sebagai suri teladan. Mengambil dari akhlak mereka, dari perangai mereka, dari ibadah mereka, bukan untuk menyembah orang-orang yang soleh, tapi untuk mengambil akhlak mereka, ibadah mereka, ketaatan mereka, bagaimana kita ikuti. Maka mencintai orang-orang yang soleh ada anjuran agama ini. Tapi bukan untuk mengkultuskan mereka. Bukan untuk menyembah mereka. Bukan untuk memohon pada mereka. Tidak. Karena permohonan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi bergembira dengan kedatangan mereka, bertemu dengan mereka, ini adalah bagian dari adab-adab mulia yang diajarkan Islam kepada kita. Kemudian, hadis ini menjelaskan pula kepada kita tentang rezeki Allah Azza wa Jalla yang Allah berikan pada hamba-hambanya. Semuanya biqadarin. Semuanya dan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seorang tidak tahu ketika rezekinya akan datang. Sebagaimana dalam kisah ini. Bagaimana mereka keluar dari rumah mereka dalam keadaan lapar. Ternyata Allah mencatat rezeki mereka di rumah salah seorang kaum Ansar. Keluar dalam keadaan lapar, kembali ke rumah dalam keadaan kenyam. Ya. Makanya Allah SWT berfirman, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, Allah akan menjadikan baginya jalan keluar. Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar. Dan memberikan rezeki kepadanya dari tempat yang tidak diduga-duga. Oleh karena itu, seorang yang hidup di dunia ini yang beriman pada Allah, beriman kepada kitabnya, beriman kepada Rasulnya, jangan sekali-kali khawatir tentang rezeki. Allah sudah menetapkan rezeki itu. Ya. Jangan khawatir. Apalagi sampai melanggar, sampai menyimpang dalam mencari rezeki. Ini tentu perbuatan yang tercela. Seorang mukmin harus yakin pada Allah Ta'ala. Bahwa Allah Ta'ala telah mencatat rezekinya di saat dia berusia 4 bulan dalam perut ibunya. Maka jangan khawatir dengan rezeki. Apalagi orang bertakwa. Kalau saja orang-orang yang melakukan perbuatan kufur, orang kafir, orang munafik, orang musyrik, diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala. Apalagi seorang mukmin, apalagi seorang soleh, apalagi seorang bertakwa pada Allah Ta'ala. Maka kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah, janganlah ada rasa khawatir sedikit pun tentang rezeki. Pasti Allah akan memberikan. Dan kita dibolehkan untuk berusaha. Silakan bekerja, silakan berusaha. Tetapi jangan kemudian seorang putus asa dari rahmat Allah. Atau dia tidak percaya kepada Allah bahwa Allah yang menentukan rezekinya. Allah yang memberikan rezekinya. Maka dari itu, rezeki hamba-hambanya telah dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diperintahkan untuk melakukan sebab-sebab. Dengan sebab-sebab syar'i, sebab-sebab yang disyariatkan, dan sebab-sebab yang halal untuk mendapatkan rezeki tersebut. Adapun mencari rezeki dengan cara yang haram, ya, dengan cara mencuri, merampok, korupsi, menipu, dan yang lainnya, maka ini bukan jalan yang halal. Ini adalah jalan yang haram. Orang yang berbuat demikian, walaupun dia terkesan pada dirinya atau terkesan pada orang lain bahwa dia memiliki harta yang banyak, tetapi harta yang tidak halal tidak akan ada berkahnya. Harta yang tidak halal tidak akan ada berkahnya. Ini adalah kata kunci. Dan harta yang halal itulah yang ada keberkatannya. Itulah harta yang baik, yang dicapai dengan cara yang baik, cara yang halal, cara yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun harta yang dicapai dengan cara yang tidak halal, cara yang haram, maka harta itu walaupun banyak tidak ada berkahnya. Dia akan menjadi sampah. Bahkan akan menjadi api neraka, na'udzubillah, yang membakar orang yang mengambil harta dengan tanpa cara yang halal. Sedikit berkah lebih baik daripada banyak tapi haram. tidak ada berkahnya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita pula bahwa apa yang kita dapat dan kita rasakan di dunia ini, baik itu makanan, minuman, pakaian, kendaraan, rumah dan yang lainnya, semua itu merupakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang patut kita syukuri, wajib kita syukuri, dan setiap nikmat yang diperoleh oleh seorang hamba pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanya apakah dia kita bersyukur atau tidak terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itulah di antara pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis ini dan yang juga tidak kalah pentingnya tentang hadis ini menggambarkan kepada kita bahwa Rasulullah SAW dan para sahabatnya hidup dalam keadaan sederhana. Kadang-kadang ada makanan, kadang-kadang tidak ada makanan sama mereka. Maka, ya, marilah kita jadikan mereka adalah contoh teladan. Kehidupan yang sulit yang menimpa mereka tidak menjadikan mereka lalai dari mengingat Allah, tidak menjadikan mereka putus asa dari rahmat Allah, tapi justru mereka lah orang-orang yang terkuat imannya, ya, yang paling teguh keyakinannya, yang paling teguh berpegang pada agama Allah, yaitu mereka Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabat beliau. Maka mari kita jadikan mereka sebagai contoh teladan. Contoh teladan dalam kehidupan ini. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis ini juga hadis yang panjang, tidak mengapa, insyaAllah cukup waktunya. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa an Khalid ibn Umar al-Adawi qal, dari Khalid bin Umar al-Adawi, beliau berkata, khotobana Utbah ibn Ghazwan wa kana amiran ala al-Basrah. Pernah suatu ketika Utbah bin Ghazwan, yang mana ketika itu dia menjadi gubernur kota Basrah, beliau menyampaikan pidato kepada kami. Fahamidallaha wa athna alaih. Beliau pun kemudian memuji Allah dan menyanjung Allah, yakni dan keagungan Allah dan kebesarannya. Thumma qal, kemudian kata Utbah bin Ghazwan, amma ba'du, adapun yang berikutnya, fa inna dunya qad adhanat bisurmin. Sesungguhnya dunia telah mengumumkan akan keterputusannya. Dunia telah mengumumkan akan kefanaannya, bahwa dia akan berakhir, dia akan lenyap. Wa wallat hadza'a, dan dia dunia itu pergi dan begitu cepatnya. Wa lam yabqa minha illa subabatun ka subabatil ina yatasabuha sahibuha, dan tidak tersisa, ya, dari dunia itu kecuali ibarat tetesan-tetesan atau percikan-percikan dari sebuah bejana yang seorang mengumpulkannya, ya. Ketika bejana itu telah menumpahkan isinya, masih ada sisa-sisa sedikit. Nah, dunia itu seperti itu. Ya, seorang mengumpulkan sisa dari tumpahan bejana itu. Lalu kata beliau Utbah bin Ghazwan radhiyallahu anhu, wa innakum muntaqiluna minha ila darin la zawala laha, dan sungguhnya kalian akan berpindah dari dunia ini ke negeri yang tidak akan ada kelenyapannya, negeri yang kekal yaitu akhirat, yang tidak ada kesudahannya. Fantaqilu bi khairin ma bi hadratikum. Maka kata Utbah bin Ghazwan, pindahlah kalian dengan membawa kebaikan yang ada di hadapan kalian. Fa innahu qad dhukira lana anna al-hajara yulqa min syafiri jahannama fayahwa fiha 70 aman. Karena sungguhnya telah diberitahukan kepada kami, yakni oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah disebutkan kepada kami bahwasanya ada satu batu yang dilemparkan dari tepi jurang neraka, dilemparkan sampai ke dasar neraka, jatuhnya selama 70 tahun. La yudraku laha qa'ran, la yudriku laha qa'ran, yang tidak diketahui lah dasarnya, dasar dari neraka itu. Wallahi latumla'anna afa'ajibtum, demi Allah latumla'anna, bahwa neraka jahanam itu akan dipenuhi oleh manusia. Afa'ajibtum, apa kalian merasa aneh? Apa kalian merasa heran? Walaqad dzukira lana anna ma baina misra'aini min masari'il jannati masirata 40 aman, dan juga telah disebutkan kepada kami, yakni oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya antara dua daun pintu surga itu, di antara daun-daun pintu surga, perjalanan selama 40 tahun. Demikian luasnya pintu surga tersebut. Sehingga jarak antara dua daun pintu disebutkan di sini perjalanan selama 40 tahun. 40 aman. Lalu kata Utbah radhiyallahu anhu, "Wa la ya'tiyanna 'alaihi yawmun wa huwa kadhidhun min az-zi'am." Dan sungguh benar-benar akan datang padanya pada suatu hari yang mana dia akan dipenuhi, akan penuh oleh keramaian manusia. Walaqad ra'aituni sabi'a sab'atin ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh aku telah menyaksikan, dan aku salah satu dari 7 orang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma lana tu'amun illa waraqus syajar, kami ketika itu tidak ada makanan kecuali daun pohon, kecuali daun pohon. Hatta qurihat ashdaquna, sampai-sampai terpecah-pecah, yakni bibir-bibir kami. Faltafat, atau mulut-mulut kami. Faltaqattu burdatan, fasyaqaqtuha baini wa baina Sa'd bin Malik. Dan aku pernah mengambil selembar kain. Aku bagi dua. Aku belah kain itu menjadi dua untuk aku dan Sa'd bin Malik. Fattazartu binisfiha, wattazara Sa'd binisfiha. Aku pun memakai setengah dari kain itu, aku memakai sebagai sarungku, dan setengahnya lagi dipakai sebagai sarung oleh Sa'd bin Malik. Fama asbaha al-yawma minna ahadun illa asbaha amiran ala misrin mil amsar. Maka tidaklah pada hari ini, melainkan tidaklah salah seorang di antara kami pada hari ini, melainkan menjadi atau telah menjadi amir, penguasa, ya, di setiap kota dari kota-kota Islam. Wa inni a'udzu billahi an akuna fi nafsi adziman, dan sungguhnya aku berlindung kepada Allah kalau-kalau sampai ada dalam diriku merasa diriku adalah seorang yang agung, seorang yang mulia. Wa indallahi saghir, tetapi di sisi Allah aku adalah kecil. Hadis riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, apa yang disampaikan oleh Utbah bin Ghazwan radhiyallahu anhu ada sesuatu renungan. Beliau mengajak kepada para sahabat, mengajak kepada kita, mengajak kepada rakyatnya, dan kepada setiap orang yang mendengarkan apa yang beliau sampaikan ini, untuk merenungkan tentang keadaan hidup di dunia ini. Ya. Bahwa kata beliau, dunia, fa inna dunia qad adzanat bisurmin. Sesungguhnya dunia ini telah mengumumkan, mengumandangkan akan terputusnya. Yani setiap orang tahu bahwa dunia ini terputus. Terputus dari kenikmatan. Ya, terputus dari kematian. Terputus dari hari tua, yang mana seorang tidak bisa lagi merasakan apa-apa yang nikmat yang dia rasakan saat dia muda. Maka dengan adanya pergantian, perubahan pada diri kita, ya, Dan apa yang kita saksikan, orang-orang yang tadinya kuat menjadi lemah, tadinya hidup kemudian hilang meninggal, orang yang tadinya kaya kemudian menjadi miskin, yang kita saksikan dengan mata kepala kita ini membuktikan sebuah pengumuman dari dunia bahwa dunia ini akan terputus. Tidak ada yang kekal. Semua akan ditinggalkan. Yang kaya akan meninggalkan hartanya. Yang memiliki jabatan akan meninggalkan jabatannya. Yang memiliki berbagai macam keagungan akan meninggalkan kebesaran dan keagungannya. Maka dunia telah mengumumkan bahwa dia terputus. Dan kita sudah menyaksikan terputusnya dunia itu dari orang-orang yang telah mendahului kita. Dan itu pun akan datang pada kita. Cepat atau lambat. Cepat atau lambat. Dan kata Utbah bin Ghazwan, wawallat hadza'a. Artinya wawallat sari'atan. Demikian cepatnya dunia ini berputar. Demikian cepatnya perubahan terjadi. Ya. Yang kita saksikan. Ya. Sehingga apabila seorang mencermati dari kehidupannya bagaimanapun dan apapun yang dimilikinya, bahwa tinggal sedikit. Ibarat sebuah bejana yang telah menumpahkan airnya atau isinya. Dan tersisa sedikit kemudian ditampung oleh seorang yang menampung sisa dari bejana itu. Ini menunjukkan sedikitnya dunia ini. Ya. Kemudian beliau ingatkan kepada kita semuanya. Innakum muntaqiluna minha ila darin la zawala laha. Sesungguhnya kalian akan berpindah. Kalian dalam perjalanan menuju ke satu negeri yang tidak akan fana, yang tidak akan binasa, yang tidak akan lenyap, yaitu negeri akhirat. Yang di negeri akhirat hanya ada dua tempat, surga atau neraka. Surga atau neraka, dua-duanya kekal. Allah yang menjadikannya kekal. Dia tidak kekal dengan sendirinya. Akhirat kekal karena Allah menghendaki untuk kekal. Dan janji Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Dan ancaman Allah untuk hamba-hambanya kufur pada Allah Ta'ala. Adapun orang mukmin dan beramal soleh, dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Demikian pula ancaman Allah kepada orang-orang kafir yang tidak beriman pada Allah, bahwa mereka akan dimasukkan dalam neraka. Dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah yang mengekalkannya. Maka di akhirat hanya dua tempat. Kita diingatkan oleh Utbah bin Ghazwan radhiyallahu anhu bahwa kalian akan pindah dari dunia yang akan lenyap dan fana ini kepada suatu negeri yang kekal, yang tidak ada kefanaannya, yaitu negeri akhirat. Maka kata beliau, fantaqilu bi khairin ma bi hadratikum. Maka pindahlah kalian dengan membawa kebaikan yang ada di hadapan kalian, memanfaatkan kesempatan yang ada untuk berbuat yang terbaik, yang dengannya kalian membawa sebagai perbekalan ke negeri yang kekal dan abadi, yaitu negeri akhirat. Nasihat yang mulia dari seorang sahabat yang mulia, ya, yang telah mendahului kita, yang menyaksikan peristiwa-peristiwa besar perjuangan Rasulullah SAW dalam berdakwah, mengajak manusia kepada Allah, mengajak manusia kepada Rasulullah. Maka nasihat ini sangat berarti dan untuk direnungkan dan disadari, lalu kita amalkan dalam kehidupan kita, bahwa kita hidup di dunia ini menuju ke negeri yang kekal. Sedangkan dunia ini tidak kekal. Maka pesan Utbah bin Ghazwan radhiyallahu anhu, fantaqilu bi khairin, pindahlah kalian dari dunia ini dan membawa kebaikan, membawa iman, membawa amal soleh. Ma bihadratikum, yaitu apa yang ada depan kalian. Apa yang ada depan kalian dari kesempatan, peluang, harta dan berbagai macam anugerah yang Allah berikan pada kita, hendaklah manfaatkanlah untuk perpindahanmu di negeri yang kekal dan abadi. Karena kata beliau telah disebutkan, yakni diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang neraka dan surga. Ya, yang mana neraka itu pernah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sebuah batu yang dilemparkan dari tepi curang neraka sampai ke dasar neraka selama 70 tahun, tidak tahu di mana dasar dari neraka itu. Waliyadzu billah. Ya. Nastajiru billahi minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, selamatkan kami dari api neraka. Kita tidak bakal kuat. Selamatkanlah kami dari api neraka dan rahmat Allah dan karunia Allah. Bimannihi wa fadlihi wa karamihi jalla jalaluh. Bagaimana neraka itu? Yang mana sebuah batu dibuang dari, lempar dari tepi neraka, jatuh sampai di bawah dasar neraka selama 70 tahun. Waliyadzu billah. Kemudian juga diterangkan di sini tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang surga. Yang mana pintu surga itu, dua daun pintu surga itu, jaraknya besarnya ibarat seorang bepergian selama 40 tahun. Subhanallah. Alangkah luasnya. Maka dua hal yang ditawarkan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui apa yang disampaikan oleh Utbah bin Ghuzwan radhiyallahu an, yaitu dua tempat ini, jahannam atau surga. Waliyadzu billah. Maka seorang mukmin yang senantiasa minta pada Allah surga. Kata Nabi alaihi wasallam, ya, tidaklah seorang hamba mengatakan minta pada Allah surga, melainkan surga mengatakan pada Allah, ya Allah, masukkanlah hambamu itu ke dalamku. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk senantiasa mohon pada Allah surga. Allahumma inni as'alukal jannata. Demikian pula tidaklah seorang hamba mohon perlindungan pada Allah dari api neraka, melainkan api neraka mengatakan, ya Allah, lindungilah hambamu ini dari aku. Ya. Maka Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannata atau Allahumma ajirna minan nar atau ajirni minan nar, ya Allah, selamatkan kami dari api neraka, masukkanlah kami dalam surga. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Demikian yang disampaikan insyaallah, fawaid, pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis ini akan disampaikan pada kesempatan yang akan datang. Aqulu qawli hadza wallahu ta'ala a'lam, dan saatnya untuk sesi tanya jawab. Baik, kami ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum, atas pembahasan dan penyampaian materi kajian ilmiah bermanfaat di kesempatan pagi hari ini, Ustaz. Dan pendengar maupun pemirsa di mana pun Anda berada, kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda yang ingin bertanya melalui layanan line telepon ke nomor 0218236543. Atau pertanyaan berupa pesan singkat dapat Anda kirimkan melalui nomor 0819896543. Baiklah, satu pertanyaan pesan singkat kita akan bacakan di kesempatan pagi hari ini. Seorang bertanya, Ustaz, apakah yang dimaksud dengan hari akhir yang sering disebutkan dalam beberapa hadis, diantaranya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya memuliakan tetangga dan tamu. Apakah hari akhir di alam akhirat atau hari kiamat besar, atau rangkaian perjalanan manusia setelah meninggal dunia menuju alam kehidupan yang lain sehingga sampailah di alam kehidupan neraka ataupun surga? Mohon penjelasan dari hal ini, Ustaz. Barakallahu fikum. Baik, tentang pertanyaan beliau, yang jelas bahwa secara umum ketika kita mengatakan hari akhir, yaitu hari kiamat. Ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman akan adanya hari kiamat. Hari kiamat itu dengan semua yang terjadi padanya. Ya. Bahkan ada hal-hal yang terjadi sebelum hari kiamat. Itu yang disebut dengan tanda-tanda kiamat. Tanda kiamat itu juga ada dua. Ada tanda kiamat yang kecil, ada tanda-tanda kiamat yang besar. Tanda-tanda kiamat yang kecil sudah banyak yang terjadi, yang menunjukkan bahwa kiamat pasti dan akan datang. Sedangkan tanda-tanda kiamat yang besar itu belum datang. Ini adalah peristiwa-peristiwa sebelum terjadinya kiamat itu. Kemudian terjadi kiamat pada saatnya, dan tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada yang bisa mengira-ngira 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun, tidak ada yang bisa mengira-ngira ya, kapan. Intinya hari kiamat tidak ada orang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah SAW tidak mengetahuinya. Jibril tidak mengetahuinya. Nah, jadi hari akhir, tentu ketika terjadinya kiamat itu dan yang sesudahnya, ketika manusia dibangkitkan, kemudian mereka dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian mereka dihisab oleh Allah Ta'ala, ditimbang amal-amal kebaikannya, dibagikan. Ini semua perjalanan hari akhir. Seorang mukmin wajib beriman kepada semua ini. Bahkan tanda-tanda kiamat, sebelum terjadinya kiamat kita wajib beriman kepadanya. Tanda kiamat yang besar, tanda kiamat yang kecil, ya, kita beriman. Karena telah disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau adalah shadiqul masduq, orang yang jujur, yang dipercaya omongannya. Tidak mungkin beliau berdusta, alaihi salatu wassalam. Nah, kita wajib beriman pada semuanya. Baik peristiwa-peristiwa sebelum hari kiamat, terjadinya hari kiamat, dan sesudah terjadinya hari kiamat. Ini semua satu kesatuan iman kepada hari akhir. Ya, wallahu ta'ala alam. Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas pembahasan ataupun jawaban yang telah disampaikan dari pertanyaan pesan singkat di kesempatan pagi hari ini. Dan berikutnya di layanan telepon bagi Anda para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya, silakan di 0218236543. Kita coba sapa. Nah. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Mohon maaf. Di Riau. Silakan Ibu di Riau. Ya, begini Ustaz, saya mau tanya. Saya alhamdulillah sudah mengenal sunnah. Dengan mengenal sunnah itu saya sudah berganti ujian yang saya hadapi. Sekarang ujian saya itu berupa penyakit, Ustaz. Penyakitnya itu aneh-aneh, Ustaz. Penyakit yang sudah berobat ke dokter tidak diketemukan. Jadi saya itu berpikir ada orang lain yang mengerjakan saya gitu. Memang ada saya sak-sak dengan seseorang. Nah, dengan ujian seperti ini saya takutnya dengan Allah gitu. Bagaimana saya menanggapi ujian yang seperti ini, Ustaz? Mohon apanya pencerahannya, Ustaz. Baik. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, barakallahu fiik, Ibu di Rio. Silakan saya untuk jawabannya. Baik, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera menyembuhkan ibu yang bertanya. Memang hidup ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah menguji hamba-hambanya sesuai dengan tingkatan keimanannya. Semakin kuat agama dan iman seseorang, ujian semakin berat dan lebih berat. Oleh karena itu, apa yang menimpa ibu ini, hendaklah yang pertama kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa Allah menetapkan suatu dan seorang tidak bisa menghindar dari apa yang Allah timpakan padanya. Oleh karena itu, ketika seorang mengetahui bahwasanya dia diuji oleh Allah dan satu ujian, contohnya berupa penyakit, hendaklah yang pertama, dia bersabar. Ujian harus kita hadapi dengan penuh kesabaran. Nah, kesabaran ini bukan berarti kemudian tidak melakukan sebab. Tetap melakukan sebab. Berdoa, berobat. Kemudian juga berdoa pada Allah, minta kesembuhan. Allah yang maha menyembuhkan bagi setiap penyakit. Setiap penyakit ada obatnya. Hanya saja mungkin belum ditemukan. Oleh karena itu yang pertama, ibu sabar dan yakin dalam ujian. Dan kemudian yakin pula pada Allah Ta'ala bahwa fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Pasti sesudah suatu kesulitan akan ada kemudahan. Sesudah satu kesulitan pasti akan ada kemudahan. Ini yang harus diyakini dalam diri seorang yang diuji oleh Allah Ta'ala. Ya. Kalau ada siang, pasti ada malam. Ada malam, ada siang. Bergantian. Hidup pun begitu. Kita diuji oleh Allah Ta'ala. Ada sakit, ada sembuhnya. Ya. Ada susah, ada senangnya. Maka harus yakin bahwa Allah Ta'ala dengan kebesarannya, keagungannya, dia akan menyembuhkan penyakit yang menimpa ibu. Yang ketiga, hati-hati terhadap was-was, bisikan-bisikan syaitan. Syaitan ini berupaya bagaimana seorang hamba itu tersesat. Ya. Dan berbagai macam cara yang dilakukan oleh syaitan dan tanpa dirasa oleh manusia. Ya. Saya khawatir syaitan akan datang kepada ibu yang diuji oleh Allah Ta'ala. Kamu setelah mengenal sunnah, setelah mengenal tauhid, kok malah sakit-sakitan? Dulu ketika belum mengenal, kamu udah sakit-sakitan, syubhat. Maka tinggalkan itu. Dirayu oleh syaitan. Nah, di sini perlu kewaspadaan. Harus banyak ta'awud. Isti'adah. Minta perlindungan dari bisikan syaitan. Ya. Kemudian yang keempat, kalau ada kesan dalam benak ibu yang bertanya, seakan-akan ada orang yang membuat sesuatu, anggaplah menyihir, maka obatilah itu semua dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan merukyah, dirukyah oleh seorang, atau dengan senantiasa membaca zikir pagi dan petang, membaca Al-Quranul Karim, ya, dan amal-amal soleh lainnya, insyaAllah akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala apa yang menimpa ibu yang bertanya tersebut. Kemudian doa setiap saat, saat sujud minta pada Allah. Ya Allah, berikanlah aku kesembuhan. Ya. Berikanlah aku kesabaran. Aku beriman pada Engkau, aku percaya pada Engkau ya Allah. Engkau yang menyembuhkan. Ungkapkan isi hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah di balik ujian ini pasti akan ada kebaikan. Ya, tidak mungkin sesuatu terus-menerus susah-susah terus, senang-senang terus, tidak. Mesti bergantian. Oleh karena itu dengan penuh tawakal pada Allah, keyakinan pada Allah, maka teruslah berobat, berusaha, dan bersabar terhadap keadaan itu. Dan insyaAllah ta'ala pertolongan Allah akan segera datang dan memberikan jalan keluar yang terbaik kepada ibu yang bertanya tadi, yang mengalami cobaan, ujian dari Allah Ta'ala dengan ujian sakit. Ya. Kalau kita sakit diuji oleh Allah Ta'ala, ingat. Ada orang-orang lebih mulia dari kita yang diuji oleh Allah Ta'ala. Contohnya adalah Nabi Ayyub. Alayhi salatu wassalam. Beliau sakit selama kurang lebih 18 tahun. 18 tahun. Diuji oleh Allah. Pada akhirnya Allah sembuhkan beliau. Alayhi salam. Maka ini harus jadi, kadang-kadang jadi pertimbangan bagi kita, renungan bagi kita, sehingga beban yang berat itu akan menjadi ringan. Ya. Beban yang berat menjadi ringan, Ketika kita mengetahui bahwa ada orang-orang lebih mulia yang Allah menguji mereka, lebih dari ujian Allah pada kita. Sehingga beban ini insya Allah menjadi ringan, dan semoga Allah segera menyembuhkan ibu yang bertanya, dan setiap kaum muslimin yang juga diuji oleh Allah dengan sakit, semoga disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, Ustaz, jazakumullahu khair wa barakallahu fikum atas jawabannya telah disampaikan. Dan nampaknya pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini. Mohon disampaikan sebagai istitam atau istifadah dari perjumpaan kajian di kesempatan ini, Ustaz, tafadhal. Baik, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, semoga apa yang disampaikan dalam kajian kita pada hari ini bermanfaat, terutama untuk diri saya pribadi, keluarga, dan untuk semua yang mendengarkan apa yang disampaikan pada kesempatan yang baik ini, bahwa inti dan poin terpenting dari kajian kita, yaitu apa yang diwasiatkan oleh Utbah bin Ghazwan radhiyallahu anhu, bahwa dunia telah mengumumkan pada kita akan kelenyapannya, kefanaannya, bahwa dia akan lenyap, dia akan binasa. Ya. Nah, orang oleh karena itu orang yang mengetahui hal ini, bahwa dunia fana, hendaklah dia mempersiapkan diri, manfaatkan hidupnya di dunia yang sebaik-baiknya. Ya. Sebagaimana juga disebut oleh Utbah bin Ghazwan, kalian akan berpindah dari negeri yang tidak kekal, yang fana, ke negeri yang tidak, ke negeri yang kekal. Kalian akan berpindah dari negeri yang tidak kekal itu dunia kepada negeri yang kekal. Maka berpindahlah kalian, kata beliau, dan membawa kebaikan. Artinya selama di dunia masih ada kesempatan beramal, berbuat, ya, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Suatu saat kita akan menyesal dari waktu-waktu kita yang berlalu tanpa ada amal soleh yang kita lakukan. Itu sesuatu yang harus kita yakini. Maka benarlah firman Allah Azza wa Jalla, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, illa alladhina amanu wa amilus salihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr, dan orang-orang yang senantiasa tawasaw wasiat-wasiat dalam kebenaran dan wasiat-wasiat dalam kesabaran. Kemudian juga yang terakhir yang ingin saya sampaikan, agar kita senantiasa mawas diri sebagai umat Islam, kaum muslimin, dari fitnah-fitnah yang kita dengar, yang kita saksikan. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada kita semuanya, kepada para pemimpin kita, kepada para pemimpin kaum muslimin, ya, untuk melakukan yang terbaik bagi umat dan bagi rakyat di negeri kita ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Aqulu qawli hadza, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi sahbihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.